بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، alhamdulillah pada hari ini Allah Azza Jalla menghidupkan kita kembali. Mari kita lanjutkan kitab At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri rahimahullahu taala. Nah, yang ditunjukkan hadis-hadis yang sahih dari yang tidak sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, masih pada kitabul haji, keutamaan hadis-hadis, keutamaan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, termasuk juga anjuran ya, keutamaan kota Madinah dan anjuran untuk meninggal di Madinah. Nah, insyaAllah setelah ini ada satu bab lagi dari kitabul haji, kemudian setelah itu masuk pada kitabul jihad. Nah, hadis ke-14 dari bab keutamaan Madinah. Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri rahimahullah mengatakan, wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nasu idza ra'aw awwala ath-thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعو للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قالت أيدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، رواه مسلم وغيره. دري أبو هريرة سبحانه الله تعالى مرضيه. Beliau mengatakan dahulu manusia kaum muslimin di Madinah idza ra'au awwal ats-tsamar, ketika mereka melihat awal buah, wal buah kurma yang matang, ya, ja'u bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membawanya, mengantarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buah tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina, ya Allah, berikanlah barakah kepada kami di buah-buahan kami. Wabarik lana fi madinatina, dan berikanlah barakah kepada kami di kota Madinah kami ini. Wabarik lana fi sa'ina wa muddina, dan berikanlah barakah pada makanan-makanan kami yang ditakar dengan sok atau dengan mud, cakupan dua tangan. Allahumma ya Allah inna Ibrahim, ya Allah sesungguhnya Nabi Ibrahim hambamu, wa khaliluka kekasihmu, wa nabiyuka dan nabimu, wa inni abduka wa nabiyuk, dan aku pun hamba dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah, dan dia Nabi Ibrahim berdoa kepadamu memohon kebaikan untuk kota Makkah. Wa inni ad'uka lil Madinah, dan aku berdoa kepadamu untuk kota Madinah. Bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithluhu ma'ah, seperti apa yang didoakan Nabi Ibrahim untuk Mekah dan semisalnya bersamanya. Dua kali lipat. Qala Abu Hurairah kemudian mengatakan, kemudian setelah selesai berdoa, Nabi SAW memanggil anak paling kecil yang beliau lihat pada saat itu. Maka beliau SAW memberikan buah itu kepadanya. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dan lainnya. Nah, ini satu bentuk mereka para sahabat bertabarruk, mengambil, berusaha mencari berkah, kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika keluar buah pertama, kurma yang paling banyak tentunya, yang dimaksud buah di sini kurma di Madinah. Nah, siapa yang pertama kali melihat kurma yang ranum, ya, ambil masak, dipetik, diberikan, ya, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar Allah memberikan barakah kepada buah-buahan mereka, ya, kepada kota mereka, kepada makanan-makanan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan buah itu kepada anak paling kecil yang beliau lihat. Nah, maka ini pertama menunjukkan ya keutamaan kota Madinah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kota Madinah dan makanan-makanan yang ada padanya. Ya, sha'ina wa muddina, di makanan-makanan yang dipakar dengan sha' dan nun. Nah, itu berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan berkah, nah, supaya bermanfaat, supaya menjadi baik, mengenyangkan, menggemukkan, menyehatkan dan sebagainya bagi makanan mereka ahlul Madinah, hasil panen mereka maupun makanan-makanan yang dijual di sana. Ya, doakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah yang memiliki berkah, yang memiliki kebaikan, memberikan berkah itu kepada makanan mereka. Maka ini keutamaan yang besar karena Nabi sallallahu ya khalilullah, makasih Allah Subhanahu wa taala, sayyidi waladi Adam, beliau pembina anak Adam dan doakan untuk kota Madinah. Nah, kemudian Nabi memberikan kepada anak yang paling kecil, ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada anak-anak. Ya, makanan itu ya yang baru masak, nah, buah yang baru pertama kali masak, mungkin ya sudah banyak yang melihatnya, sudah banyak yang berkeinginan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengambilnya untuk diri beliau. Beliau hanya mengambilnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kepada anak yang paling kecil. Nah. Kemudian hadis ke-15, qala wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ke-15 tadi setelahnya, kalau nomor urutan di dari awal kitab sahih kitab Tarhib wa Tarhis 1768. وعن عائشة رضي الله عنها دري عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد وصححها لنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا في صاعها ومدها وَقُلْ حُمَّاهَا وَجَعَلْهَا بِالْجُفَّةِ. Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah SAW berdoa kepada Allah اللهم يا الله حبب إلينا المدينة. يا الله berikanlah rasa cinta kepada kami terhadap kota Madinah. Nah, kahubbina Makkah wa asyad, seperti kecintaan kami ke negeri Mekah, kota Mekah, dan bahkan lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat diusir oleh orang-orang kafir Quraisy di malam hijrah itu, ketika keluar dari Mekah, mengatakan, ya, wa innaki la ahabbul biladi. Habbul biladi ilayya. Engkau sungguhnya, sesungguhnya negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan karena diusir oleh penduduk ya Mekah, maka aku tidak akan keluar. Nah, tapi memang itu satu yang takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi meninggalkan Mekah. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap di Mekah, maka Madinah yang tidak akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Nah, jadi ya, bagaimana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Mekah. Dan sebenarnya tetap ingin tinggal di Mekah karena itu adalah tanah tumpah darah. Di sana ada Baitullah, ada Ka'bah. Ya. Nah. Yang Nabi Ibrahim pun sudah berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Ya, ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia senantiasa tendung kepada-Nya. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati seluruh Bani Adam senang ke Mekah. Ya, tidak heran kalau orang-orang yang di Mekah pun senang kepada-Nya. Tidak heran ya, orang yang sudah berhaji ingin kembali ke sana. Nah, bahkan yang belum pun berusaha. Ya, yang belum pun berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melihat kota Mekah. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaih. Nabi SAW berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami rasa cinta terhadap kota Madinah seperti kecintaan kami. Jadikanlah kota Madinah ini kota yang kami cintai seperti kecintaan kami kepada Mekah. Wa asyad, dan lebih. Nah. Wa sahihha lana, dan sehatkanlah kota ini bagi kita, bagi kami. Ya, bagaimana sudah berulang-ulang kita sampaikan, di zaman jahiliyah dikenal kota Madinah dengan demamnya. Maka orang jarang yang senang tinggal di Madinah. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika datang al-Auraniyyin, ya, ketika datang kaum ya dari Badui, Auraniyyin, mereka tinggal di Madinah. Beberapa hari tinggal di Madinah, mereka pun sakit. Menjadi kurus badan mereka. Ya. Karena memang mereka biasa hidup di pedalaman, ya. Nah, biasa hidup di Badui, di perkampungan yang tentu ya manusianya sedikit, lebih banyak pepohonan ya, dan hewan di sana. Kalau di Madinah lebih banyak manusia, sudah barang tentu itu mempengaruhi. Nah, apalagi kalau zaman seperti ini, polusi ya di kota lebih ya, berat. Nah, daripada di desa-desa. Nah, jadi di zaman jahiliyah Madinah terkenal dengan demamnya. Yang orang sulit biasanya sehat, sulit selamat kalau sudah terkena demam itu. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kota Madinah dijadikan kota yang sehat. Sahih alana. Wa barik lana fi sa'ina, fi sa'ina wa mutiha. Berikanlah barakah kepada kami dalam makanan-makanan yang diambil atau dimakan oleh Ahlul Madinah, yang cara tukar menukarnya, yang jual belinya dengan ditakar, baik dengan sok atau cakupan dua tangan. Wangkul humaha faja'alha bil jubah, pindahkanlah humanya, demamnya, ya. Nah, meletakkan itu, tempatkan itu di daerah jubah. Nah, hasil ya, ini juga hadis yang menunjukkan keutamaan kota Madinah. Nabi SAW mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dan lainnya. Nah, di antara para syurahul hadis dikatakan di sini oleh Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munzir rahimahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar demam. Nah, demam dari Madinah itu dipindah ke Jufah karena pada saat itu di Jufah ditempati oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, waktu itu ditempati oleh orang-orang Yahudi. Jufah ini juga satu daerah yang sudah ditempati pada saat itu menjadi miqat, ya. Orang-orang dari negeri Syam kalau mau berhaji, kalau tidak lewat Madinah, ya mereka dan memakai ihramnya, miqatnya di Jufah. Baik. Wa'an Aliyin, wa'an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala, qadatina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, hatta idha kunna inda suqya allati kanat li Sa'din, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma inna Ibrahim 'abdaka wa qadilaka da'aka لأهل مكة بالبركة وأنا محمد عبدك ورسول وإني أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صحيهم ومسيهم مثل ما باركت لأهل مكة واجعل مع البركة بركتين رواه الطبراني بالأوسط بإسناد جيد قوي dari علي بن أبي طالب رضي الله عنه اليوم هذا كان Qarajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Ya, ahli sunnah dengan jamaah menyamakan doa kepada Ali bin Abi Thalib dengan doa kepada Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya. Karena mereka tidak hulu, tidak berlebihan ya, kepada Ali bin Abi Thalib dan seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Maka kalimat karramallahu wajah itu tidak dikenal oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalimat itu ibarat itu dari orang-orang Syiah. Ya. Karramallahu wajah. Dan kalau dilihat, ya, kalau dilihat, nah, doa radhiyallahu anhu itu lebih baik daripada karramallahu wajah. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan waridwanun minallahi akbar. Waridwanun minallahi akbar. Ridha dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Ya, ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar. Nikmat yang paling besar itu adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan semua kenikmatan, termasuk bebas dari neraka. Nah. Ya, maka para ulama ahli hadis memang demikian. Ali bin Abi Thalib yang mereka katakan radhiyallahu anhu. Nah, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluar dari Madinah yang pada saat itu Madinah masih kecil, kota kecil. Ya, wajar ya, sesuai dengan jumlah penduduknya. Jadi bertambah besar, ya. Nah. Baik. Hatta idza kunna inda suqya allati kanat li Sa'd. Sampai ketika kita sampai ke tempat sumur, ya, yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, pimpinan kaum Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inna Ibrahim, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim hamba kekasih dan kekasihmu berdoa kepadamu bagi ahlu Makkah, penduduk Makkah, fil barakah, untuk mendapatkan berkah. Wa ana Muhammadun 'abduka wa rasul. Dan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba-Mu dan rasul. Aku berdoa kepada-Mu untuk ahlul Madinah agar Engkau memberikan barakah kepada mereka dalam sok dan mut mereka, makanan-makanan mereka. Seperti yang Engkau berikan barakah, seperti berkah yang Engkau berikan kepada ahlul Madinah. Waj'al ma'al barakati barakatain. Dan jadikanlah bersama barokah itu dua barokah yang lain. Berarti tiga kali lipat. Ya, berikanlah barokah kepada ahli Madinah tiga kali lipat dari barokah ahli Makkah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan sanad yang kuat, yang Syekh Al-Albani mengatakan sanad hadis ini sahih. Ya, juga demikian ya. Ini di penguat dari riwayat sebelumnya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ahli Madinah, bahkan di sini ada nas Nabi mendoakan keberkahan untuk ahli Madinah 3 kali lipat doa atau keberkahan bagi ahli Makkah. Baik. Hadis selanjutnya yang menunjukkan keutamaan kota Madinah. Ala wa adzi Sa'id رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم اجعل مع البركة بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها رواه مسلم في حديث. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Allah, berikanlah barakah kepada kami di Madinah kita ini, di kota kami Madinah. Allahumma ja'al ma'al barakati barakatain, ya Allah, jadikanlah bersama barakah 2 barakah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah ada di Madinah ini nam syi'bun wala naqabun. Tidak ada celah jalan-jalan, lorong-lorong di Madinah ini, jalan di antara 2 gunung, ya, yang ada di sekitar Madinah. Nah, tidak ada di sana, nah, jalan-jalan baik yang di antara 2 gunung ataupun yang tidak, kecuali pada jalan itu ada 2 malaikat yang menjaganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahimahullahu taala. Ya, maka ini keutamaan juga kota Madinah. Jalan-jalan masuk ke sana dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setiap jalan 2 malaikat. Supaya ketika Dajjal datang tidak bisa masuk ke Madinah. Baik, hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ja'al fil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah min al barakah. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Allah, ya jadikanlah di Madinah ini 2 kali apa yang Engkau jadikan bagi Mekah dari barakah. Ini ya Allah, jadikanlah Madinah ini kota yang memiliki berkah 2 kali lipat dari barokahnya Makkah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis selanjutnya, hadis ke-19 dalam bab ini yang sahih. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال دعا نبي الله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في سائنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا فقال رجل من القوم يا نبي الله وعراقنا قال إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء في المشرق رواه الطبراني بن كبير warwatuhu siqah. Nah, dalam hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah barakah kepada kami di makanan-makanan kami yang ditakar Madinah, maksudnya ya, berikanlah barakah di Madinah ini. Wa barik lana fi syamina wa yamanina, juga berikan barakah kepada kami di negeri Syam, dan berikan juga barakah kepada kami di negeri Yaman. Nah, negeri Syam ya, ardul anbiya, ya, negerinya dan buminya para nabi, banyak para nabi Allah Subhanahu wa taala keluarkan dan utus di negeri Syam. Nah, itu ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada negeri Syam dan juga negeri Yaman. Didoakan oleh Allah, didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang mengatakan, ya Nabi Allah, di Iraqina, juga di negeri Irak. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna biha qarna syaitan, di Irak itu ada tanduk setan, wa tahayyujil bitan, dan di sana bergejolak fitnah, wa innal jafa'a bil masyriq, dan sesungguhnya sikap keras itu ada di timur, di masyriq, yaitu di Irak tersebut. Nah, hadis ini sahih, di ghairihi, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Nabi SAW mendoakan barokah bagi Madinah, bagi Syam, bagi Yaman. Adapun Irak, ya, adapun Irak, Irakina, Irak, dan yang setelahnya, nah, Nabi ketika diminta untuk mendoakannya, tidak mau. Ya, di sana ada qardus syaitan. Maksudnya mereka di sana banyak orang-orang yang mengikuti syaitan. Ya, nah. Atau, ya, ada juga yang memberikan penjelasan bahwa qardus syaitan maksudnya di sana, kekuatan setan di sana, tempat kekuasaannya. Nah, dan ternyata juga demikian dari perjalanan sejarah, ya, dari Irak lah muncul ya, berbagai macam fitnah yang besar. Nah, ya. Dari Irak, muncul fitnah yang besar dan nanti ketika orang abad Dajjal keluar juga dikatakan oleh Nabi SAW diikuti oleh 70,000 Yahudi Asbahan. Nah, ya, juga dari negeri Irak. Nah, ya. Baik, itu diriwayatkan tadi oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Al-Hafiz Abdul Azim Al-Munzir rahimahullah mengatakan wa ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu fil manam imra'atan sawda'a sa'irat ar-ra's kharajat hatta qamat bi mahya'ah wa yaljufah fa'awwaltu anna waba' al-madinati nuqila ila al-juffah wa tabarani bil ausat wa ruwat wa isnadihi thiqat. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan Rasulullah SAW telah memberitahukan, aku lihat pada saat aku tidur seorang wanita hitam sa'irat ar-ra'si yang acak-acakan rambutnya. Kharajat, wanita itu keluar. Keluar dari rumah. Hatta qamat bi mahya'ah, sampai dia berdiri di tempat mahya'ah yaitu Juffah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku takwilkan mimpi itu bahwa penyakit kota Madinah, demam Madinah telah dipindah ke tempat itu yaitu Juffah. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat dengan sanad yang sahih. Jika disyaratkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Memang kadang-kadang yang mimpi itu jelas. Diingat alur perjalanan mimpi tersebut. Maka mimpi yang seperti itu. Biasanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi SAW yang mentakwilkan beberapa mimpi. Sebab para ulama mengingatkan. Setelah takwil mimpi, kalau mimpi lebih baik untuk tidak ditakwilkan. Karena para ulama memberitahukan biasanya mimpi kalau ditakwilkan terjadi sebagaimana ditakwilkan. Kalau pentakwilannya salah, pentakwilannya jelek, waliyadzubillah akan membawa kesedihan. Maka sudah biarkan saja. Tidak usah ditakwilkan, tidak usah bertanya. Ini takwilnya apa ya, takwil mimpinya ini maknanya apa. Sudah berharap saja, berdoa yang baik-baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. ketika mimpi baik ya, ya semoga ya, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan global begitu saja itu akan lebih ya selamat supaya tidak menyesal di kemudian hari. Nah. Ya. Mungkin ya mimpi melihat bulan purnama kok gerhana. Lalu ditanya takwilnya apa? Wih, bapakmu mati gitu. Ya, ditakwilkan bapakmu meninggal ya gitu. Nah, akan membawa kesedihan. Tidak usah, ya biarkan saja. Nah, lebih baik demikian. Meskipun ada ya dalam Sahih Bukhari bab khusus takwil mimpi. Nabi dan Nabi SAW di sini pun juga demikian. Tapi nah, itu harus berhati-hati. Nah, kalau lebih baik ya dijauhi. Nah, saya bertanya tentang takwil mimpi. Baik, hadis ke-21. Qala wa an Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma rukibat ilaihi ar-rawahilu masjidu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa masjidi. Rawahu Ahmad bin Isnad Hasan wa Tabarani wa Ibn Khuzaimah illa annahu qala masjid hadha wal bayt al ma'mur. وابن هبان بصحيحه ولفظه إن خير ما ركبت إليه الرواحل مثل هذا والبيت العتيق. Nah, dari Jabir semoga Allah Taala meridhoinya mengatakan Rasulullah SAW mengatakan, khairu ma rukibat ilaihi rawahil, tempat yang paling baik untuk dituju dengan kendaraan tunggangan adalah Masjid Nabi Ibrahim alaihissalam, Masjidil Haram maksudnya. Wa masjidi dan masjidku, Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Hanya saja dalam sahih Ibnu Khuzaimah disebut dengan lafaz masjidku ini dan Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur, ya, tempat di atas Ka'bah adanya di langit. Nah, ya, adanya di langit tempat nah, para malaikat setiap hari datang masuk ke situ. Nah, dalam apa namanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj melihat Nabi Ibrahim duduk bersandar ke Al-Baitul Ma'mur. Ya. Nah, setiap hari 70,000 malaikat masuk ke situ. Yang sudah pernah ke situ dari para malaikat tidak mengulangi di hari yang lain. Tidak lagi datang ke situ. Nah, itu Al-Baitul Ma'mur. Maka kalau dikatakan Ar-Rawahil, ya rukibat ilaihi Ar-Rawahil, tidak bisa itu didatangi dengan kendaraan. Maka besar kemungkinan maksud dari Al-Baitul Ma'mur di situ adalah Masjidil Haram. Ya, karena memang Baitul Ma'mur sejajar, ya, sejajar dengan ya, Masjidil Haram. Masjidil Haram sejajar dengan Baitul Ma'mur. Maka dalam riwayat Ibnu Hibban rahimahullah taala demikian disebutkan, inna khaira ma rukibat ilaihi rawahil, sesungguhnya tempat paling baik yang dituju oleh kendaraan tunggangan adalah masjidku ini dan Al-Baitul Atiq. Ya, rumah antik, nah, nantinya rumah lama, rumah yang paling lama, yaitu Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah. Ya, rumah pertama yang diletakkan di bumi ini adalah yang di Mekah, yaitu Al-Baitul Atiq. Maka Masjidil Haram dikatakan Al-Baitul Atiq. Karena itu bangunan pertama. Ya, asalnya merupakan rumah pertama di dunia ini. Tadi katakan Al-Baitul Atiq. Ya, di sini Nabi SAW mengatakan tempat terbaik. Maka itu menunjukkan keutamaan Madinah, juga keutamaan Makkah. Baik. Kemudian hadis setelahnya ke-22. Nah. Q قال وقد صح من غير ما طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرواحل إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم. Dan telah sahih dari beberapa jalan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusaddu rawahil, tidak boleh dikencangkan beban-beban kendaraan tunggangan. Yani tidak boleh orang bepergian untuk ibadah illa ila tsalatsati masajid, kecuali kepada tiga masjid. Ya, kita katakan perjalanan untuk ibadah karena untuk perjalanan berdagang, ya, ila fi Quraisy ila bi rihlat asy-syita'i was-shayf fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi famshu fi manakibiha. Surat Al-Mulk. Kemana saja diperintahkan kalau untuk mencari uang, kalau untuk mencari nafkah, kemana saja diperintahkan. Maka yang dilarang perjalanan di sini perjalanan bukan untuk mencari uang, tapi perjalanan ibadah. Tidak boleh perjalanan ibadah itu kecuali menuju tiga masjid, masjid hada, masjidku ini masjid Nabawi, wal masjidil haram, dan al masjidil haram di Mekah, wal masjidil aqsa, dan masjid al aqsa. Hadis diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Nah. Maka ya, perjalanan-perjalanan ibadah bukan untuk talabul ilmi, bukan untuk mencari dunia. Itu hanya diperbolehkan menuju tiga tempat. Baik. Selanjutnya qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talhah التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasulullah telah mengatakan kepada bapak tiri Anas Abu Talhah. Ya, Nabi mengatakan kepadanya, "Iltamis, carikan untukku gulaman, seorang anak, min ghilmanikum, dari anak-anak kecil kalian, yakhdumuni, untuk membantuku." Fakharaja Abu Talhah yurdifuni wara'ahu. Maka kemudian keluarlah Abu Talhah membentengkanku di belakangnya. Fakuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama nazala qala thumma aqbal. حتى إذا بدا له أهد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. Maka ya, Abu Talhah memanggil, mengajak Anas bin Malik yang digoncengkan di belakangnya di atas unta. Nah, kemudian dikatakan ya, sebagaimana dalam riwayat lain, justru Ummu Sulaim ibu Anas yang membawa Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu beliau. Walhasil kemudian Anas membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullama nazal, di mana saja beliau turun, di mana saja beliau berada. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu membantu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan nampak bagi beliau Gunung Uhud yang ada di sebelah utara Madinah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Ya, Gunung Uhud. Ya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Ini keutamaan Gunung Uhud ya. Dan kalimat mencintai di sini ya, mencintai sesuai dengan keadaannya dan hakikatan, yakni benar mencintai karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memungkinkan untuk mengetahui perkara yang gaib, ya, untuk mengetahui perkara gaib dengan diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gunung itu mencintai, ya kita katakan mencintai. Sebagaimana kata-kata mencintai tersebut, kita pun mencintainya juga karena dia sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, falamma asrafa 'ala al-madinati qala, ya, tadi dalam perjalanan pulang dari luar Madinah, ketika nampak Gunung Uhud diberitahukan demikian, ketika sudah melihat kota Madinah, sekarang Uhud sudah masuk di Madinah, kalau di waktu itu belum. Ya. Nah, ketika melihat kota Madinah, asrafa 'ala al-madinah, ketika melihat kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha mitla ma harama Ibrahim Makkah. Ya Allah, kami mengharamkan, ya sesungguhnya aku mengharamkan melindungi kota Madinah itu di antara dua gunungnya. Nah, di antara dua gunung, baina jabalaiha, ya di utaranya Gunung Uhud, di selatan, nah, Gunung Air namanya. Ya. Baik. Allahumma, karena saya melanjutkan, Allahumma barik lahum bi muddihim wa sa'ihim. Ya Allah, berikan barokah kepada mereka, ahlul Madinah, pada muddihim wa sa'ihim, makanan-makanan mereka. Demikian di sini diberikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi beberapa hadis diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abdul Aziz Al-Mundhiri, ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ada juga riwayat yang lainnya yang sahih. Nah, memuat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Madinah, maka ini keutamaan yang besar bagi kota Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Kita juga menulis sampai di sini.